hati ku tak menentu sejak kita bertemu. Entah mengapa daun yang biasanya hijau kini ku lihat biru. Apakah ini kisah yang pernah ku baca tentang Siti Nurbaya? Ini menggapai tangan tak sampai, apalah daya. Entah mengapa jari manisku melambai-lambai ingin melukis raut wajahmu serta rambutmu. Entah mengapa hati kecilku menari-nari, enggan dikata rasa di hati termimpi. Kadang-kadang hayalku terbang ke langit biru, biru. Ingin ku cari bayang-bayang dirimu tempat aku mengadu. Apakah pernah rindu yang selalu ku simpan juga kau rasakan? Sepuluh jari aku meminta padamu sayang. Entah jari manisku melambai-lambai ingin melukis raut wajahmu serta rambutmu. Hati termimpi mimpi, oh enggan dikata sesak di dada Siti Nurbaya, Siti Nurbaya.